Karena kita semua ini mencurigakan sekali. Orang-orang mencurigakan sekali adalah orang-orang yang sadar bahwa dirinya ini memiliki banyak hal yang ditutupi oleh Allah, yang seandainya kalau dibuka oleh Allah kepada orang lain, misalnya tidak ada orang yang menjadi kawannya. Maka inilah Imam Muhammad bin Wasik mengatakan, seandainya dosa itu ada baunya, niscaya kalian tidak mau duduk di sampingku. Niscaya kalian tidak mau bermajelis bersamaku. Niscaya kalian tidak mau menjadi teman-temanku. Orang-orang yang mencurigakan sekali adalah orang-orang yang sadar bahwa dia dilihat oleh orang sebagai orang baik bukan karena dia hakikinya orang baik, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala menutup berbagai hal yang kemudian ada pada dirinya untuk tidak diketahui oleh orang lain, untuk menjadi rahasia antara dia dengan Allah.